cuma satu yang penasaran sama bapak yang pakai sarung ini loh pak. Namanya siapa pak? Yang pakai sarung ini loh mas. Yang pakai sarung. Pakai sarung. Terus? Wajahnya kelihatan cuma separuh, tapi nyawernya satu terus pakai loh mas. Pakai sarung, wajahnya kelihatan separuh doang. Cuman segini aja, rambutnya tertutup. Oh gitu. Ini loh, saya mau tanya namanya siapa? Jutawan dari mana gitu loh mas? Boleh tahu yang mana sih? Ini loh mas, seluruh saya. Yang pakai sarung, subhanallah, subhanallah. Iya. Rembulan pun juga ikut bersenandung. Ada Rere Amora. Monata!